الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Apa syarat yang pertama? Saya ingat. Tadda. Nah, saling ridha antara penjual dan pembeli. Syarat yang kedua, Yasan. Saya ingat. Raka ingat ya. Syarat yang kedua, Rajan. Halo, siapa yang ingat? Nah, orang yang melakukan transaksi, orang yang bisa menggunakan atau yang dibolehkan menggunakan harta uang. Dia balig, berakal, merdeka, dan juga bisa menggunakan harta. Nah, yang ketiga, apa syaratnya? Saya ingat siapa? Ada. Nah, dia ya memiliki barang, ya memiliki barang yang diperjualbelikan. Nah, atau yang menggantikan kedudukan pemiliknya. Apakah dia wakilnya atau walinya, ya ataukah yang diberi wasiat, nah, ataukah sebagai agen misalkan, maklarnya atau lain sebagainya. Yang keempat, apa syaratnya? Apa? Saya ingat. Fajrul, ingat yang keempat syaratnya apa? Yang keempat, barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya. Ya. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat, ya, ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Dan juga barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang yang mubah, bukan yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, apa saja barang yang diharamkan jual belikan? Siapa? Satya. Yang diharamkan untuk dijual belikan apa aja? Di antara contohnya. Raja. Taufik, Taufik, Taufik, bangun saja. Apa contoh barang yang diharamkan diperjualbelikan? Masa tidak tahu? Patung, masya Allah. Wal patung. Patung apa lagi? Khamar apa lagi? Alat musik apa lagi? Babi, khinzir. Nah, anjing boleh enggak? Tidak boleh. Ini di antara barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya, telah disebutkan sebagiannya. Nah, seperti anjing, kemudian babi, kemudian juga patung. Nah, dan masih banyak barang-barang lainnya yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Apa hukum memelihara anjing? Arkan? Apa hukum memelihara anjing? Boleh tidak? Nggak boleh. Nah, Firdaus? Boleh tidak? Mutlak tidak boleh? Ada yang bisa jawab? Hukum memelihara anjing. Pada asalnya, tidak boleh memelihara anjing. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang hukuman bagi orang yang memelihara anjing. Di mana setiap harinya akan berkurang pahalanya. Nah, ya, ketika seorang memelihara anjing. Akan tetapi, ada beberapa anjing-anjing yang dikecualikan. Ya, yang dibolehkan untuk dipelihara. Nah, seperti anjing untuk berburu. Ya, anjing untuk menjaga ladang, menjaga ternak. Nah, ini dibolehkan. Tapi dibolehkan di sini bukan berarti memeliharanya dia dimasukkan ke dalam rumah, ya, atau nah bermain-main dengan air liur anjing. Nah, ini tidak boleh. Hanya sekedar untuk tadi berburu, menjaga ternak atau menjaga ladang. Ya. Adapun kalau untuk bermain-main dengan anjing, misalkan, ya, dibawa ke rumahnya, apa lagi ke kamarnya, tidak boleh. Ayat mengatakan la yadkhul malaikah baitan fihi surah wal qalb. Ya. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada apa? Gambar makhluk yang bernyawa. Dan juga ada anjing. Nah. Dikarenakan tidak boleh memperjualbelikan anjing, berarti menyewakan anjing pun tidak boleh. Ya. Adapun kalau menghadiahkan, memberikan anjing tadi untuk berburu misalkan, ya, menjaga ternak, tidak mengapa deh, karena ini bukan jual beli. Nah, maksud yang berikutnya di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli hewan-hewan yang dijadikan sebagai patung. Ya. Diawetkan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Dikatakan ini bisa menjadi faktor kesyirikan. Nah, dan menyebarnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Misalkan harimau misalkan diawetkan, sudah mati diawetkan. Diperjualbelikan. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Dikatakan ini bisa menjadi sebab kesyirikan. Nah, dan juga menyebarnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Ini dipatwakan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz dan juga Lajnah Ad-Daimah dan juga Syekh Muqbil rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, ya. Tentang haramnya memperjualbelikan hewan-hewan yang diawetkan tadi. Ya. Begitu juga kitab-kitab atau buku-buku yang di dalamnya kekafiran, ya, sihir-sihir. Nah, ada bacaan buku-buku sebab bacaan mantra-mantra, sihir-sihir. Ya, ini pun tidak boleh diperjualbelikan. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala. Kecuali orang yang membelinya untuk menghancurkannya supaya tidak tersebar buku-buku kesyirikan atau sihir tersebut. Ya, dia beli untuk dibakar. Nah, ini tidak mengapa dan dosa bagi yang menjualnya. Nah, kemarin kita juga singgung tentang jual beli kucing. Ya. Hiroh atau Sinnaur. Nah, jual beli kucing, ada beberapa hadis-hadis, ya, yang menyebutkan tentang larangan jual beli kucing. Nah, akan tetapi hadis-hadis tersebut, ya, dikritik oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Khattabi, Ibn Abdul Bar, Ibn Mundir dan yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis la yasih. Ya. Hadisnya tidak sah. Nah, tidak sahih. Ya. Sebagian juga ada yang mengatakan hadisnya mauquf kepada Jabir, hanya sampai kepada Jabir bin Abdullah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti Imam Ahmad. Nah, ya, dan apa yang lainnya. Beli kucing ini kembali kepada sahih atau hadis yang melarang jual beli kucing. Ya. Kalau hadisnya sahih, maka tidak boleh jual beli kucing. Nah, tapi kalau hadisnya dhaif, maka hukum asal jual beli itu halal. Boleh memperjualbelikannya. Kalau jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat tentang bolehnya jual beli kucing. Ya. Berkenaan dengan hadis-hadis yang di dalamnya larangan menjual beli kucing dijawab oleh para jumhur. Di antara mereka ada yang mengatakan hadis tentang jual beli kucing dhaif. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan larangan di sini bukan haram hukumnya, tapi larangan yang sifatnya karohatu tanzih, makruh hukumnya. Nah, dan juga di antara ulama yang lainnya menjawab bahwa larangan di situ ketika kucing dianggap sebagai najis. Ketika Nabi mengatakan innaha laysat binajis, kucing itu tidak najis, maka dihapuslah hukum larangan dari jual beli kucing. Ya. Sebagian lagi berpendapat yang dilarang di sini adalah kucing yang wahsyiah, yang liar. Nah, adapun kucing yang biasa mengitari manusia tidak mengapa, tapi kalau kucing yang liar ya tidak boleh. Nah, ya, kucing-kucing hutan dan yang semisalnya. Nah, dan sebagian lagi mengatakan, ya, makna larangan di sini bukan maksud haramnya jual beli kucing. Akan tetapi bukan termasuk di antara akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Nah, dan juga tidak menjaga kehormatan dengan memperjualbelikan kucing tersebut. Ini jawaban-jawaban jumhur berkaitan dengan hadis yang menyebutkan larangan jual beli kucing. Nah, adapun di antara ulama yang lain ya, ada yang berpendapat tidak boleh jual beli kucing. Seperti Abu Hurairah, ya, Imam Mujahid, Tawus, Zabir bin Zaid, dan dipilih oleh sebagian madhab Al-Hanabilah seperti Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Rajab. Nah, ya. Dan dipilih oleh Imam Ash-Shawkani, Imam As-Sunani. Nah, berpendapat tidak boleh jual beli kucing. Tapi yang rajih wallahu a'lam, yaitu pendapat jumhur ulama, ya, di mana menganggap bahwasanya hadis tentang larangan jual beli kucing hadisnya dhaif. Adalah Muslim, riwayat Imam Muslim, tapi termasuk di antara hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama, ya. Hadis yang ada pada Sahih Muslim di antaranya tentang jual beli kucing. Nah, wa tammal intiqad, dan sempurna kritikannya. Ya. Sehingga hadis tersebut hadis yang lemah. Ya. Sehingga pendapat yang kuat, nah, dikarenakan larangan jual beli kucing hadisnya lemah, maka boleh untuk memperjual belikan kucing. Nah, tapi barang siapa yang dia memandang hadisnya sahih, silakan saja dia mengambil madhab tentang tidak bolehnya jual beli kucing. Nah, Al-Imam Ibn Mundhir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ucapan atau ungkapan yang sangat baik ketika beliau menukilkan do'ifnya hadis ini. Ya. Beliau menyatakan hadis ini do'if. Tapi beliau mengatakan, in sabata ani Nabi SAW an nahyu an bay'ihi fa bay'uhu batil. Ya. Beliau menukilkan hadis ini do'if, kemudian mengatakan, kalau seandainya, nah, sahih dari Nabi SAW, larangan jual beli kucing, maka memperjual belikannya adalah suatu kebatilan. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulan dari jual beli kucing. Ya, jadi khilaf di antara para ulama. Nah, yang berikutnya di antara jual beli yang diharamkan adalah ad-dam, darah, ya, jual beli darah. Nah, yang dimaksud bukan bekam, tapi darah itu sendiri. Nah, ya, adapun masalah bekam telah kita bahas. Nah, adapun darah itu sendiri, ya, darah manusia misalnya, nah, atau mungkin darah hewan, ya. Tidak boleh untuk memperjualbelikannya. Allah mengatakan, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Di mana ada faedah bahwasanya manusia sebelum Islam mereka biasa memakan darah. Ya. biasa memotong-motong kulit unta atau kambing, nah, atau yang lainnya, kemudian mengalir darah, ditampung darah tersebut ya, dalam suatu wadah. Nah, kemudian mereka berkumpul untuk memakannya. Apa istilah kita? Marus, ya. Nah, dan sekarang pun masih ada semacam itu. Nah, ketika menyembelih hewan, baik sapi, domba, ataupun misalnya ayam, ditampung darahnya. Ya, ditampung, kemudian diolah atau dimasak, kemudian dimakan. Yang semacam ini diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddam. Ya. Diharamkan. Kecuali darah yang menempel pada daging atau sebagian tulang. Yang dikecualikan. Ya. Daging-daging yang kita makan kan karena ada darahnya di sana. Atau tulang-tulang mungkin di dalamnya atau di lubang-lubangnya. Kadang-kadang masih ada darahnya. Yang dikecualikan tidak mengapa. Yang diharamkan itu darah yang mengalir tadi. Ditampung kemudian dimakan. Ya. Baik langsung memakannya atau dipasak terlebih dahulu. Nah, ini haram. Ya. Sehingga ketika datang Islam, diharamkan darah tersebut. Diharamkan memakan darah dan juga diharamkan untuk memperjualbelikan darah. Nah, ya, alhamdulillah sekarang ini banyak manusia menganggap itu perkara yang kotor. Nah, masa darah diperjualbelikan? Baik. Adapun hukum donor darah, ya, dari seseorang dipindahkan kepada yang lainnya. Nah, apabila seseorang kebutuhan yang mendesak untuk donor darah, ya, maka tidak mengapa. Dengan syarat dia memberikannya cuma-cuma, tidak memperjualbelikannya. Ya. Nah, kalau kita donor darah misalkan, kemudian kita memberikan harga satu labunya sekian dan sekian, ini masuk ke dalam keharaman jual beli darah. Ya. Sehingga kalau kita tadi donor darah, nah, maka kita memberikannya majanan, gratis. Nah, dan kalau seandainya ada yang memperjualbelikan darah tersebut, satu labu sekian, dua labu sekian, ya, dan kita sangat membutuhkan darah tersebut, tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan membelinya, ya, maka dia mengapa kita membelinya? Tapi dosa bagi yang menjualnya. Nah, kadang-kadang kita butuh kok darurat, misalkan, ya, si fulan sakit. Nah, butuh donor darah. Sementara tidak ada darah yang tadi gratisan. Harus beli semuanya. Dan bukan sangat butuh. Tidak apa membelinya. Ya. Dan dosa bagi siapa? Yang menjualnya. Nah. Yang berikutnya di antara jual beli yang diharamkan adalah asbul bahl. Ya. Menjual belikan air mani. Nah, ini pun perkara yang diharamkan. Ya. Naha an bai' ma'al fahl. Rasulullah melarang dari memperjualbelikan air mani. Nah. Sehingga kalau diharamkan jual belinya, maka diharamkan juga untuk menyewaannya. Ya. Kadang-kadang kan sebagian orang nah menyewakan domba pejantannya misalkan. Nah, selama beberapa hari ya untuk mengawini betina. Nah, maka menyewakannya tidak boleh dikarenakan hukum memperjualbelikan air mani ya, hewan ini dilarang. Nah, ya. Atau yang bentuknya apa yang disuntik itu istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini pun dilarang untuk diperjualbelikannya. Ya. Kecuali kalau seandainya darurat. Nah, ya, khawatir punah. Nah, punya betina, misalkan tidak ada jantan yang bisa digunakan untuk mengawininya kecuali harus bayar. Ya. Nah, maka kalau keadaannya demikian, saya lagi dibolehkan, tapi dosa bagi yang menjualnya. Nah, dan ini masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Oh, ini bid unggul. Ya. Disewakan satu hari, dua hari. Nah, padahal dilarang untuk memperjualbelikan air mani binatang. Nah, adapun kalau meminjamkannya tanpa disewakannya tidak mengapa. Ya. Termasuk juga di antara barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan yaitu alat-alat musik. Ya, jumhur ulama berpendapat diharamkannya memperjualbelikan alat-alat musik. Ya. Nah, adapun Ibn Hazm, ya, Al-Dhahiri berpendapat tentang bolehnya, tapi dibantah oleh para ulama, ya, dengan bantahan yang sangat detail oleh mereka. Dianis Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimallahu ta'ala membantah pendapat Ibn Hazm ini. Nah, ya. Kenapa dikarenakan ya alat musik termasuk di antara perkara yang diharamkan. Nah, bermain musik perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Jika tentunya jual belinya pun termasuk perkara yang diharamkan oleh para ulama. Nah, apa hukum memperjualbelikan hewan-hewan yang buas? Nah, di sini para ulama bagi dua. Ya. Hewan yang buas. Nah, hewan yang bisa digunakan untuk berburu. Ya, seperti burung elang atau yang lain ya. Ini dibolehkan untuk diperjualbelikan. Kenapa dikatakan? Kalau hewan untuk berburu, ya, hewan untuk berburu merupakan hewan yang dibolehkan untuk memeliharanya. Nah, tapi selain anjing, kalau anjing tidak boleh, ada larangan khusus. Nah, adapun hewan-hewan yang lainnya, ya, yang disebut dengan hewan yang buas, pemangsa misalkan. Nah, yang pertama hewan yang bisa dijadikan untuk berburu. Ini boleh untuk diperjualbelikan. Dikatakan ada manfaat. Ya, yang ada manfaatnya untuk berburu. Ya, ini pun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Ada juga yang mengatakan boleh untuk diperjualbelikan. Kalau jumhur mengatakan boleh memperjualbelikan hewan tersebut yang bisa dipakai untuk berburu. Ya. Ada sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh. Nah, jadi pendapat yang kuat pendapat jumhur ulama. Ya. Pendapat yang kedua, keadaan yang kedua, hewan yang tidak bisa dipakai untuk berburu. Nah, maka yang semacam ini, jumhur berpendapat tidak boleh untuk memperjualbelikannya. Jumhur berpendapat, ya, tentang larangan, memakan setiap hewan yang memiliki taring. Dan juga dengan membelinya termasuk idu'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Ada pun sebagiannya lagi berpendapat, boleh-boleh saja memperjualbelikan binatang buas tersebut, walaupun tidak bisa diberikan untuk berburu. Kenapa? Dikatakan masih memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan kulitnya setelah disamak. Ya. Jadi pendapat yang kuat dan lebih hati-hati, wallahu'alam, pendapat jumhur. Ya. Kalau hewan tersebut tidak bisa diambil manfaatnya, baik untuk berburu, ya, ataupun yang lainnya, maka tidak diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah nanti kita masuk pada syarat yang kelima di antara syarat-syarat jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan ini bisa diserah terimakan. Ya. Adapun barang yang tidak bisa diserah terimakan, ya, seperti barang yang tidak ada atau barang yang sulit untuk menyerahkannya. Nah, ya, seperti misalkan burung yang terbang, yang kabur, ya, yang sulit untuk kembali ke sarangnya, ini tidak boleh diperjualbelikan, dikatakan masuk ke dalam bai'ul ghurur. Akan kita bahas nanti insyaallah tentang penjelasan bai'ul ghurur, ya, pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi ila huna. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.